perlu dipertimbangkan kembali. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimina wal mutaakhirin fil hamdulillah bil ha'i. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu apakah sah atau tidak? Ada perkhilafan antara ulama mutaqaddimun dan mutaakhirun. Mutaqaddimun artinya generasi yang lebih dahulu ya. Mutaakhirun artinya yang akhir. Wa fi nutqi bil qafi al mutaraddidati bainaha wa bainal kaf. Ada juga perkhilafan yang mencampur qaf dengan kaf. Jadi huruf qaf itu tidak dibaca qaf dengan murni tapi ada campuran kaf ya. Mustaqim itu kan ada qaf ya, dibaca mustaqim. Jadi tidak kim tapi gim. Ada qaf yang bercampur dengan kaf. Ini ada perbedaan antara mutaqaddimun dan mutaakhirun. Di dalam kitab majmu hukumnya diperinci. Hukumnya diperinci ya. Jika tidak mampu belajar maka sah, jika mampu maka harus mengulangi semua sholatnya yang dilakukan sebelum belajar. Ini kalau mampu ya. Dan perincian ini berlaku untuk semua bentuk perubahan, tidak hanya yang tercantum di dalam Fathul Mu'in saja. Wajah zama Syekhuna fi syarhil minhaj bil butlani fihima. Syekhuna artinya Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar menegaskan, jadi jazama itu tegas dalam arti tidak menentang pendapat yang sebelumnya. Fi syarhil minhaj, di dalam kitab Syarah Minhaj karangan Ibnu Hajar, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj ya. Jadi karangan Ibnu Hajar yang mensyarah kitab Minhaj itu namanya Tuhfatul Muhtaj. Minhaj artinya Minhajul Thalibin, karangan Imam Nawawi. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar menegaskan dua hal itu hukumnya batal ya. Membaca alhamdulillah dengan alhamdulillah dan mencampur qaf dengan kaf itu membatalkan. Ila in ta'addara alaihi ta'allumu qabla khurujil waqti. Kecuali bila memang dia tidak mampu belajar, ta'adur atau tidak mampu belajar sebelum waktu sholat keluar. Jadi kalau keadaannya demikian, tidak mampu belajar, ini oleh Ibnu Hajar disahkan. Lakin jazama bisihati fisaniyah Syekhuhu Zakaria wa fil ula al-Qadhi wa Ibnu Rif'ah. Pendapat Ibnu Hajar ini berbeda dengan beberapa ulama ya. Jadi dua hal tadi menurut Ibnu Hajar itu tidak sah. Tidak sah dalam arti bacaannya batal ya. Tetapi menurut guru beliau Syekhuhu, lakin jazama bisihati fitan yaitu Syekhuhu. Syekhuhu artinya guru dari Ibnu Hajar, yaitu Zakaria Al-Ansari ya. Jadi Zakaria Al-Ansari adalah guru dari Ibnu Hajar, memiliki pendapat yang berbeda dengan muridnya di permasalahan yang kedua. Jadi asalnya artinya permasalahan kedua, yaitu mengucapkan qaf yang tercampur oleh kaf ya. Jadi khusus dalam masalah ini, yaitu mencampur qaf dengan kaf, ini menurut Zakaria sah. Dan di dalam permasalahan yang pertama, yaitu mengucapkan alhamdu dengan alhamdu dibaca ha, ini ada dua ulama yang berbeda dengan Ibnu Hajar, yaitu al-qadhi. Al-qadhi kalau di dalam fikih kata qadhi yang diberi al itu yang dimaksud adalah qadhil Husain ya, qadhil Husain. Dan Ibnu Rif'ah dan juga Ibnu Rif'ah ini juga tidak membatalkan mengucapkan alhamdu. Alasan dari Zakaria Al-Ansari, beliau mengesahkan dikarenakan hal itu tidak merubah huruf ya. Jadi mengucapkan qaf yang bercampur dengan kaf itu tidak merubah huruf menurut beliau. Itu hanyalah mencampur. Jadi al-mustaqim dibaca al-mustaqim itu tidaklah merubah huruf, tetapi hanya saja qaf itu tercampur dengan huruf lain. Jadi oleh karena itu Zakaria Al-Ansari tetap mengesahkan orang yang mencampur qaf dengan kaf ya, mencampur qaf dengan kaf. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musyaddadan, bila ada seorang yang qadir, qadir artinya mampu membaca dengan benar ya. Au ajizun muqassirun, atau orang yang tidak mampu tetapi dia muqassir, dia tidak mau belajar. Jadi muqassir artinya dalam mempelajari Al-Qur'an, dalam membaca Al-Fatihah, dia melakukan kecerobohan. Ceroboh dalam arti tidak mau belajar ya, tidak mau belajar, tidak dikarenakan udzur. Itu namanya mukosir. Musyaddadan, tidak membaca tasdid. Kaan qara'a Al-Rahman. Al-Rahman. Jadi mestinya Ar-Rahman dibaca Al-Rahman. Bifakil idgham, tanpa mengidgham. Jadi fak itu artinya fak di dalam bahasa Arab ya. Bifakil idgham, fak itu artinya lawan dari idgham. Jadi melepaskan idgham. Batalat sholatuhu in ta'ammada wa 'alima. Sholat yang dilakukan batal bila dia ta'ammada, sengaja, wa 'alima, dan dia mengetahui keharaman hal itu. Wa illa faqiraatuhu litilkal kalimah, bila dia tidak sengaja dan juga tidak mengetahui, maka yang batal tidaklah sholatnya tetapi bacaan yang diucapkannya. Hal ini tidak memandang satu aturan, yaitu jika al diperlihatkan maka al itu menggantikan tasdidnya. Jadi ada satu aturan, kalau al diperlihatkan hal itu menghilangkan tasdid. Tapi aturan itu dalam hal ini tidak dipakai atau tidak dipandang, sehingga tidak membuang huruf apapun, tidak membuang huruf apapun. Jadi walaupun alnya diperlihatkan ini tidak bisa membuang huruf apapun. Mengapa? Sebab memperlihatkan al itu termasuk lahan ya, termasuk lahan kesalahan baca, sehingga tasdid tidak bisa digantikan oleh al. Jadi walaupun ada kaidah yang mengatakan memperlihatkan al berarti menghilangkan tasdid, kaidah itu tidak bisa dipakai ya, tidak bisa dipakai, sebab hal itu termasuk lahan di dalam permasalahan ini. Kemudian tentang wa illa, kata wa illa ini yang artinya tidak sengaja dan juga tidak mengetahui keharaman, ini bisa digambarkan dengan tiga hal ya. Bisa digambarkan dengan dua hal sekaligus berkumpul, yaitu lupa lawan dari ta'amada, dan juga tidak mengetahui keharaman. Dua hal itu berkumpul, atau hanya salah satunya saja ya, sengaja dan tidak mengetahui keharaman. Jadi sengaja tapi tidak mengetahui keharaman, itu juga tidak batal. Atau mengerti keharaman tetapi tidak sengaja, itu juga tidak batal. Jadi gambarannya bisa tiga. Walau khaffafa iyyaka amidan, ya ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Walau khaffafa iyyaka amidan aliman maknahu kafara, li'annahu dhau'us samsi wa illa sajada lisahwi. Jadi kalau ada seorang yang sholat dengan tanpa mentasdid ya di huruf iyyaka, jadi khaffafa artinya tidak mentasdid ya. Tidak mentasdid huruf ya di kata iyyaka, dan itu dilakukan amidan sengaja, aliman maknahu mengetahui maknanya kafaro, maka hal itu mengkafirkannya, bisa menjadikan seorang kufur ya. Mengapa? Li'annahu dhau'us samsi, karena iyyaka bila ya-nya tidak ditasdid artinya adalah sinar matahari. Dhau'us samsi artinya sinar matahari. Wa illa, tapi bila hal itu dilakukan tidak sengaja atau tidak mengetahui maknanya, sajadah disahwi, dia disunahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Hukum ini oleh Ibnu Qasim dikhususkan kepada orang yang meyakininya saja. Jadi mengucapkan sekaligus meyakini. Artinya jika orang mengucapkan ini tetapi tidak meyakini, ada niatan dusta. Jadi mengucapkan tapi ada niatan dusta di hati, maka itu tidak kafir ya. Itu menurut Ibnu Qasim. Dan kesunahan sujud ini dikarenakan hal ini termasuk bagian dari sesuatu yang batal bila dilakukan dengan sengaja, dan tidak batal jika lupa ya. Ma'ab tola amduhu, itu salah satu hal yang menuntut untuk sujud sahwi ya. Sesuatu yang batal bila dilakukan dengan sengaja dan tidak batal bila dilakukan dengan tidak sengaja. Walau syaddada mukhaffafan shohha wa yahrumu ta'ammuduhu. Ini mestinya tidak usah titik ya. Walau syaddada mukhaffafan soha, seorang yang mentasdid, seorang yang mentasdid huruf yang tidak ditasdid, itu hukumnya sah sholatnya ya. Jadi mestinya hurufnya tidak ditasdid, diberi tasdid, itu hukum yang dilakukannya itu tetap sah, dalam arti tidak membatalkan, tetapi haram jika sengaja haram. Jadi soha wa yahrumu ta'ammuduh, sah tetapi haram bila dilakukan dengan sengaja. Hal ini contohnya seperti mentasdid huruf kaf di iyaka ya. Iyaka, jadi iyaka kafnya itu tidak ada tasdidnya tapi dibaca dengan tasdid. Ini hukumnya hukumnya hukumnya haram bila sengaja, tetapi tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat dan juga tidak membatalkan bacaan yang dibaca. Hal itu sama seperti kawakfatin latifatin bainasini watai min nastain, seperti diam sejenak antara sin dan ta di kata nastain. Jadi di nastain ini seharusnya dibaca langsung, tapi ada pemisah antara sin dan ta. Nas berhenti kemudian ta'in ya. Nas ta'in. Ini hukumnya sama, tidak mempengaruhi kesahan sholat dan kesahan bacaan, tetapi hukumnya haram bila sengaja. Dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa membaca Al-Fatihah itu harus sesuai dengan kesepakatan para ulama qiraah ya. Para ulama qiraah yang bersepakat tentang bacaan Fatihah ini harus dilakukan. Harus sesuai dengan itu, yaitu misalkan mat, idgham dan lain-lain. Kalau membaca tidak sesuai dengan itu, hukumnya tidak sah. Dan hal ini tidak membatalkan dikarenakan diam itu bisa memutus antara huruf dengan huruf. Bisa memutus antara dua huruf dengan huruf ya, dan juga kata dengan kata. Hal ini haram ya, mohon maaf ya. Hal ini haram dikarenakan diam itu bisa memutus antara huruf dengan huruf dan kata dengan kata. Dan satu kata itu tidak bisa dipotong. Kalau satu kata dipotong berarti nanti jadinya dua kata. Tidak bisa dipotong, tidak bisa dipisah dan tidak bisa pula berhenti di tengahnya. Artinya saat membaca Al-Fatihah itu harus dibaca sesuai dengan keluarnya huruf ya, sesuai dengan keluarnya huruf, sesuai dengan makhrajnya. Setelah itu langsung berpindah ke huruf setelahnya. Jadi per huruf itu harus dibaca sesuai makhrajnya dan langsung melanjutkan huruf setelahnya tanpa berhenti di tengah-tengah ya. Jadi nastain ini hukumnya haram kalau ada jeda antara ta dan sin bila dilakukan dengan sengaja. Mengapa? Karena hal itu bisa memutus huruf dengan huruf atau kata dengan kata. Dan satu kata tidak bisa dipotong, tidak bisa dipisah, dan tidak diperbolehkan berhenti di tengahnya.